Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, dan malam yang mulia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kita taufiknya, hidayahnya, untuk terus bisa istiqamah di atas jalan dan di atas sunnahnya dan petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini, kita masuki inti pembahasan dari kitab yang agung ini, atau kitab yang mulia ini, Syarah I'tiqad A'immatul Hadith lil Imam Al-Isma'ili Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qala Abu Bakar Al-Isma'ili rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Bakar Al-Isma'ili rahimahullahu taala mengatakan, i'lam rahimanallahu wa iyyakum. Ketahuilah, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita semua. Anna madhhab ahli al-hadith ahli sunnati wal jama'ati al-iqrar billah. Bahwasanya madhhab ahli al-hadith, madhhab ahli sunnati wal jama'ah al-iqrar billah. Berikrar dan mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala, beriman kepada Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Penjelasannya adalah, al-imanu billahi azza wa jalla, bagaimana cara beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Tahqiqul kalimat tauhid, memurnikan kalimat tauhid. Itulah cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat an la ilaha illallah, persaksian tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah di hakikat segala urusan. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan, wa fadailu hadhil kalimah, keutamaan kalimat ini, wa haqa'iquha, hakikatnya, wa mawqi'uha minuddin, posisinya dalam Islam, fauqa ma yasifuhul wasifun, lebih dari apa yang disifati oleh orang-orang yang menyifatinya. wa ya'rifuhul 'arifun, lebih dari diketahui, lebih dari diketahui oleh orang-orang yang mengetahui. Wa hiya haqiqatul amri kullih, la ilaha illallah itu hakikat segala urusan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anbiya ayat yang ke-25. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelummu ya Muhammad rasul-rasul, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budun, maka beribadahlah kepada aku. Esakan aku dengan ibadah. Adapun hakikat tauhid pada kalimat la ilaha illallah, iqamatul wajhi lillahi wahdah, la syarikalah. Kita tegakkan wajah kita menghadap hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Tidak ada sekutu baginya. Bahwa tauhiduhu fil qasd, mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam tujuan kita. Wa ifraduhu subhanahu fil ma'rifat wal itsbat, mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam ma'rifah, mengetahuinya, mengenalnya, wal itsbat, dan menetapkan. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, at-tauhidu fil qasd wal iradati wal amal, tauhid dalam qasd, tujuan, dalam keinginan, dalam amalan. Wal awal, yang pertama yaitu al-qas, tujuan dan niat, yatadhamman tauhid fil ilmi wal qawl, mengandung tauhid dalam ilmu dan ucapan. Dan tauhid ilmu dan ma'rifat mutadhamminun li tauhid ar-rububiyyah, ini isinya adalah tauhid rububiyah, itu mengetahui dan mengimani bahwasanya Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan. Oh, tauhiduhu aw ifraduhu subhanahu wa ta'ala bi'af'alih, kita esakan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatannya. Maka yang berbuat dalam semesta ini, yang mengatur segala-galanya, menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki, memberi manfaat, mudarat, hanya Allah Azza wa Jalla. Demikian juga al-il, tauhidul il wal ma'rifah ini mengandung, mencakup tauhidul asma' was sifat. Tauhid mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, dengan menetapkan nama-nama yang Allah tetapkan bagi dirinya, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Azza wa Jalla. Tanpa diselewengkan maknanya, tanpa diingkari, tanpa diserupakan, dan tanpa diberikan permisalan. Itulah dia tauhid al-il wal ma'rifah. Adapun tauhidul qasd, mengisahkan Allah Azza wa Jalla dalam niyah. Ifraduhu wahdahu bi af'alil ibad, mengisahkan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan kita. Apapun perbuatan kita harus semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Inilah dia tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Maka tauhidul uluhiyah dinamakan oleh para ulama kita dengan nama yang lain tauhid al-ubudiyah. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. وهذا التنوع انما هو باعتبار الطلب والمطلوب. Ya, variasi ini ditinjau dari at-talab wal matlub, permintaan dan apa yang diminta. Maka para ulama kita secara umum membagi tauhid menjadi dua, ada tauhidul ma'rifah ya wal itsbat, kemudian yang kedua ya tauhidul iradah wal qasd. Al-iradah wal-qasd. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, iqamatul wajhi lid-din huwa ifraduhu ifradu talabihi. Apa arti iqamatul wajh lillah. Menegakkan wajah kita hanya kepada Allah. Atau hanya kepada iqamatul wajh lid-din. Menegakkan wajah kita kepada agama. Maknanya adalah ifradu talabihi. Mengesahkan permintaannya. Allah Azza wa Jalla minta dari kita adalah untuk beribadah. Maka ibadah itu esakan dia. Apa permintaan Allah Azza wa Jalla ibadah? Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu'budu. Hai sekalian manusia, beribadahlah. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu la yabqa fil qalbi iradatu li ghairihi. Yang mana tidak ada di hati kita keinginan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Tujuan selain Allah tidak ada. Kalau mengatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkan wajahmu untuk agama ini dengan hanif. Artinya adalah yaitu ifradu talabihi. Esahkan permintaan Allah Azza wa Jalla hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Al-hanif al-mufrid lima'budi. Hanif itu adalah yang mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. La yuridu ghairah. Tidak menginginkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fas-sidq. Maka kejujuran dalam hal ini adalah Allah yang qasim talabuka. Jangan terbagi-bagi permintaanmu. Wal-ikhlas. Namanya ikhlas itu Allah yang qasim matlubuka. Jangan ya, yang qasim terbagi matlubuka. Apa yang kau cari? Al-awwal tauhidut talab. Yang pertama tauhidut talab. Wathani tauhidul matlub. Esa dalam permintaan. Ya, kemudian athani esa dalam perintah. Esa dalam permintaan. Yang kedua, tauhidul matlub, mengesakan dalam yang diminta. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, fal-uluhiyah wasfuhu ta'ala, wal-ubudiyah wasfu abdihi. Dikatakan tauhid uluhiyah, ini sifat Allah Azza wa Jalla yang berhak diibadahi. Dikatakan dia tauhidul ubudiyah, sifat bagi seorang hamba yang ibadahnya harus kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mau dikatakan tauhidul ubudiyah, tauhidul uluhiyah sama. Atau tauhidul ibadah, tauhid al-qas sama. Maka oleh karena itu para ulama kita membaginya, ada membagi menjadi dua. Ya, tauhidul ma'rifah wal itsbat, tauhidul qasd wa talab. Pembagian yang lebih rinci, tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatannya, menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur segala-galanya, ini namanya rububiyah. Kemudian, apapun perbuatan kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla, esa untuk dia, ini namanya tauhid al-uluhiyah atau ibadah. Kemudian, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, berupa nama-nama dan sifat-sifat. Kemudian, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya tentang Allah berupa nama-nama dan sifat-sifat. Tanpa kita selewengkan maknanya, tanpa kita ingkari sifatnya, tanpa kita berikan percontohan, tanpa kita berikan permisalan, inilah dikatakan tauhid al-asma was-sifat. Idzan, dengan demikian, haqiqatul iman billah. Apa hakikat iman kepada Allah? Tauhid, tahqiqut tauhid. Wujudkan tauhid itu. Sempurnakan tauhid. Itulah dikatakan ya, al-imanu billah azza wa jalla. Abu Abdullah ibn Batta al-Ukbari rahimahullah ta'ala berkata, yang wafat tahun 387, al-imanu. Tahun 387. Ini abad ke-4. Ya. Al-imanu. Apa yang dikatakan dengan iman? Iqrarul lillah birrububiyah. Kita mengikrarkan. Hanya Allah Azza wa Jalla yang berbuat di alam semesta ini. Wa khudu'un lahu fil 'ubudiyah. Hanya kepada Allah kita tunduk dalam peribadatan. Wa tasdiqun lahu fi kulli ma qala wa amara wa nahaa. Dan membenarkan, mempercayai membenarkan Allah Azza wa Jalla terhadap segala apa yang diucapkan, apa yang diperintahkan, dan apa yang dilarang. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kesimpulannya bahwasanya iman kepada Allah Azza wa Jalla akan benar apabila kita mewujudkan tauhid, memurnikan tauhid kita, membenarkan tauhid kita. Maka oleh karena itu dikatakan ada empat unsur ketika kita beriman kepada Allah, baru iman kita benar. Al-imanu biwujudihi, mengimani keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-iman birububiyatihi, mengimani rububiyah Allah, Allah Azza wa Jalla yang berbuat di alam semesta ini. Yang ketiga, al-imanu biluluhiyah, mengimani bahwasanya ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, al-imanu bi asma'i wa sifatihi, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia poin pertama. Kemudian yang kedua, waqala Abu Bakar Ismaili rahimahullah, al-imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah berkata, wa malaikatihi, madhab ahlus sunnah wal jamaah, madhab ahlul hadith, iman kepada Allah, ikrar kepada Allah, dan ikrar dan mengimani para malaikat. Al-malaikah adalah alamun ghaibi, alam gaib, yang bermakna ar-rusul, utusan Allah Azza wa Jalla. Mereka itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak punya rububiyah maupun uluhiyah, sama sekali tidak ada. Maka mereka abid, hamba Allah Azza wa Jalla juga. Dan malaikat diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari nur, dari cahaya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Manusia maddahnya, asal penciptaannya dari tanah. Kemudian jin, asal penciptaannya dari api. Malaikat diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari cahaya. Wahum musmatun. Mereka itu musmat. Mereka itu apa? La ya'kulun wa la yashrabun. Hamba Allah Azza wa Jalla yang tidak makan dan tidak minum. Maka Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, al-musmad as-samad. Ya. Al-musmad as-samad akmal minal akil wa syarib. Hamba yang tidak makan, tidak minum. Dan musmat ini lebih sempurna daripada yang makan, daripada yang minum. Oleh karena itu, malaikat itu disifati sumdan, la ta'kul wa la tashrab. Tidak makan, tidak minum. Tidak bergantung kepada makan dan minum. Disebutkan oleh Syekhul Islam, dalil akan hal ini. Beliau mengatakan, wa thabata bil isnadi alladhi ala syartis sahih. Riwayat dalil akan hal ini telah sahih berdasarkan syaratnya sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar annahu qal Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan wa qalatil malaikatu ya rabbana qal ja'alta li ibni adam ad-dunya ya'kuluna minha wa yashrabun. Malaikat berkata, hai Rabb kami, engkau telah jadikan bagi anak Adam itu, Engkau telah berikan pada anak Adam itu dunia. Di dunia mereka bisa makan, mereka bisa minum. Faj'al lana al-akhirah. Maka peruntukkan untuk kami akhirat itu. Ya Rabbana, hai Rabb kami. Ya, faj'al lana al-akhirah kama ja'alta lahumud dunya. Peruntukkan kami akhirat sebagaimana engkau memperuntukkan untuk anak Adam itu dunia. Faqala la af'al. Allah mengatakan, aku tidak lakukan. Thumma adu alai. Kembali malaikat mengulangi. Buatkan untuk kami akhirat, mereka dunia. Qala la af'al. Allah mengatakan, aku tidak mau. Thumma adu alai. Diulangi lagi. Faqala. Yang ketiga, Allah mengatakan, wa izzati, demi kejayaanku, keperkasaanku. La aj'alu saliha dhurriyati man khalaqtu biyadayya. Kaman kultu lahu kun fayakun. Aku tidak akan pernah samakan. ya, keturunan yang terbaik dari makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sama dengan makhluk yang aku katakan baginya kun fayaku fakana, jadi maka terjadilah. Aku tidak akan samakan. Asy-syahid di sini malaikat mengatakan, ya, qad ja'alta li bani Adam aw li bani Adam ad-dunya ya'kuluna minha wa yashrabun. Engkau telah jadikan bagi anak Adam ini dunia, mereka bisa makan, bisa minum. Ini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu tidak makan juga tidak minum. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitab Sunnah dari Nabi SAW dengan sanad yang mursal. Dan yang mursal yasluh lil i'tidad, layak untuk penguat bila niza' tanpa ada pertentangan di kalangan para ulama. Namun, awdah wa asah min hadha, yang lebih jelas, lebih sahih lagi, Al-Quran. Bagaimana kisahnya tamu-tamunya Ibrahim alaihissalatu wassalam? Yang ini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu membentuk diri dengan bentuk manusia, wa yarahumul bashar, dilihat oleh manusia, tapi mereka tidak makan, tidak juga minum. Allah berfirman dalam ayat yang panjang dalam suratul Hijr ayat 51-65. Wa nabbihum an dhaif Ibrahim, beritakan kepada mereka tentang tamunya Ibrahim. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu itu tiba, beliau mengucapkan salam. Qala inna minkum wajilun. Dikatakan oleh malaikat itu, ya, iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika datang kepada Ibrahim malaikat tersebut, mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, ya, ketika disuguhkan makanan, mereka tidak makan, inna minkum wajilun. Sesungguhnya kami, ya, takut dari kalian. Ya. Atau aku takut kepada kalian, kata Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu apa kata para malaikat itu? Qalu la taujal, la takhaf, jangan takut tah Ibrahim. Ya. Karena kami ini utusan Rabbmu, nubashshiruka bighulamin alim. Kami beritakan kepadamu kabar gembira tentang seorang anak laki-laki yang memiliki ilmu yang banyak, itu Ishaq. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud. Maka jelas di sini menunjukkan bahwasanya malaikat itu tidak makan tetapi berbentuk dengan bentuk tubuh manusia. Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan, fahadhil qissatu, kisah Al-Quran ini, fiha itsbatul malaikah, menetapkan keberadaan malaikat. Wa annahum ahya, mereka hidup, natiqun, munfassilun anil adamiyin, mereka bisa berbicara terpisah dari manusia. Yukhatibunahum wa yaranahum fi suwaril adamiyin, diajak berbicara dalam bentuk manusia biasa. Al anbiya wa ghairul anbiya, baik itu para nabi maupun bukan nabi. Sebagaimana malaikat ini dilihat oleh istrinya Nabi Allah Ibrahim, Sarah. Ya, sebagaimana juga para sahabat melihat Jibril ketika datang dalam bentuk seorang badui, kemudian juga kadang-kadang datang dalam bentuk sahabat Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi. Dan termasuk juga dalam hal ini firman Allah Azza wa Jalla tentang kisah Maryam. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Allah sebutkan di dalam surat Maryam ayat 17. Fattakhadhat min dunihim hijaba. Maka Maryam menutup diri. Ya. Ketika mandi haid, فأرسلنا إليها روحنا, maka Allah kirim Jibril. فتمثل لها, ya, maka Jibril ini menampakkan diri dalam bentuk manusia biasa dengan pakaian manusia. Basyaran sawiya, manusia yang sempurna. Lalu apa kata Maryam, wanita yang suci, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Maryam? Qalat, Maryam berkata, inni a'udzu birrahmani mink, aku berlindung dengan yang maha pengasih dari dirimu. In kunta taqiyya, jikalau engkau bertakwa, menjauhlah dariku. Karena Maryam wanita yang suci, takut bertemu dengan laki-laki. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahabi laki gulaman zakiyya. Maka Jibril mengatakan, innama ana rasulu rabbik, aku ini utusan Rabbmu, aku ini Jibril. Li'ahaba laki gulaman zakiyya, aku akan berikan engkau seorang pemuda, seorang anak, yang mana dia adalah menjadi seorang nabi. Kemudian dalam surat At-Tahrim ayat 12, wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Maryam yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, fanafakhna fihi min ruhina, kami tiupkan dari roh kami sehingga lahirlah seorang anak, seorang nabi, Isa ibn Maryam. Nah, Jibril tasawwara, menampakkan dirinya bi surati basyarin sawiya, laki-laki yang sempurna, manusia biasa. Ya, berbicara dengan Maryam dan dia tiup Maryam. Itulah dia malaikat ini. Demikian juga disebutkan tentang bagaimana ru'yatul malaika wal jin, dilihatnya malaikat, dilihatnya jin dalam bentuk bantahan terhadap Asy-Syahristani dan Abu Hamid dan Ar-Razi. Dikatakan, wa amma ma akhbarat bihi rusul minal ghaib, perkara-perkara ghaib yang diberitakan oleh para rasul alaihimussalatu wassalam, falaysa huwa ma'qulan mujarradan fin nafs, dia bukanlah masuk akal, mujarradan fin nafs, menyendiri. Wala huwa mawujudun fil kharij la yuhassu bihi, dan tidak juga dia ada di alam luar yang tidak dirasakan, tidak. Kama akhbarat bil malaikah, mana contohnya sebagaimana para rasul memberitakan tentang malaikat dan jin dan yang lainnya. Wa kullu dhalika mimma yajuzu ru'yati wal ihsasu bihi, semuanya itu bisa dilihat dan bisa dirasakan. Keberadaan jin bisa dilihat, keberadaan malaikat juga bisa dilihat bagi yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk melihatnya. Dan tentu melihat malaikat ini bagi yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk melihatnya. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, walihadha kana al-bashar, oleh karena itu manusia, ya'jazuna an ru'yatil malak fi suratihi, tidak mampu untuk melihat malaikat dalam bentuknya asli itu. Illa man ayyadahullah, kecuali orang-orang yang diberikan dukungan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan oleh Jibril dalam bentuk aslinya. Dua kali, waktu di Makkah, waqad saddal ufuq, sayapnya telah menutupi langit. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. Orang-orang musyrikin berkata, andai kata diturunkan kepada manusia ini malaikat, manusia ini malaikat. Allah mengatakan, walau anzalna malakan laqudhiyal amru thumma la yunzarun. Andai kata diturunkan malaikat, niscaya akan diputuskan perkara itu, tidak akan ada penangguhan bagi mereka. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula, andai kata kami jadikan rasul itu malaikat, kami jadikan dia laki-laki biasa. wala labasna 'alaihim ma yalbisun. Dan tentu malaikat-malaikat tersebut, ya, labasna 'alaihim ma yalbisun, kami akan labasna 'alaihim ma yalbisun, kami akan serupakan dengan manusia biasa, ya. Dan orang akan mengatakan ini adalah manusia biasa seperti kalian. Kenapa? Karena manusia biasa tidak akan mampu untuk melihat malaikat dalam bentuk aslinya, kecuali tadi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu banyak ulama salaf mengatakan hum la yutiqun an yarul malak fi suratihi. Manusia ini tidak akan mampu melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Falau anzalna ilaihim malakan laja'alnahu fi surati bashar. Andai kata Allah menurunkan malaikat sebagai utusan, akan dibentuk malaikat dalam bentuk manusia. Wa hina idzin kana yashtabihu alaihim. Saat itu maka orang bimbang akan ada kemiripan. Hal huwa malak aw bashar? Ini malaikat atau manusia? Maka tidak ada gunanya Allah Azza wa Jalla mengirim malaikat menjadi rasul. Maka Allah Azza wa Jalla pun punya hikmah. Allah kirim manusia sebagai rasul kita dari jenis kita. Bisa kita berbicara, bisa kita bertemu dengannya. Ini adalah bentuk kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada makhluk. Bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada makhluk. Maka Allah mengatakan, wa ma sahibukum bimajnun. Maka ini masalah yang sangat penting, yang berkaitan dengan malaikat ini membentuk dirinya dalam bentuk manusia. Maka disebutkan oleh para ulama kita, di antara kehebatan yang Allah Azza wa Jalla berikan pada malaikat itu, al-qudratu ala tashakkul, kemampuan untuk membentuk dirinya. Dia bisa membentuk dirinya seperti Badui, dia bisa membentuk dirinya seperti Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Cuma apa masalahnya sekarang? Apakah mereka menyerupai manusia? Apakah benar-benar mereka itu manusia? Ya, maka ini dibahas oleh para ulama as-salaf rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'ah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dia beberapa hal, beberapa poin yang berkaitan dengan al-imanu bil malaikah, dan pembahasan dalam hal ini masih panjang dan kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811-390110. Sekali lagi, kami persilahkan di 0811-390110. Baik, kita akan ambil pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan kami ingatkan, jangan lupa untuk di-share. Dan yang ingin berdialog interaktif di 0811-390110. Baik, pertanyaan yang pertama dari Muhammad Juhaidi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya mahar dibayarkan oleh keluarga dan apa hukumnya menjual mahar? Kita katakan mahar itu jelas adalah haknya perempuan. Andai kata diberikan oleh keluarga tidak ada masalah, dan andai kata seorang wanita perlu untuk menjualnya juga tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon pertama. Ya, halo. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Maaf, kalau tiga pertanyaan boleh ya, Ustaz? Silakan. Ya. Yang pertama ini, ada satu riwayat yang pernah saya baca bahwa sebelum Nabi Adam ada, syaitan itu berubah adalah makhluk jin yang taat pada Allah, ya. Ratusan tahun namanya taat pada Allah. Dan ketika tiba-tiba dia berani menentang perintah Allah ini, ya, siapa yang menggoda, ya? Kalau manusia sekarang kan dia berbuat jahat karena digoda setan. Siapa yang menggoda itu sekarang? Baik. Karena Ya. Yang kedua, ada juga cerita yang mengatakan bahwa jin itu ikut sholat. Hanya apakah syariat Islam itu diperuntukkan untuk makhluk lain manusia juga? Baik. Kemudian yang ketiga, bumi ini kan ibaratnya setitik debu di antara tata surya yang meluas itu ya. Nah, apakah yang dihisab oleh Allah itu hanya manusia di planet bumi yang kecil ini ataukah ada makhluk lain? Baik. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan bagi para pemirsa di 0811-39-010. Sekali lagi kami persilakan di 0811-39-010. Ya, silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini. Ya, jangan lupa untuk di-share, dibagi ke teman-teman dan kawan-kawan. Kami persilahkan di 0811-39-010. Baik, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Sebelum adanya, baik, kita angkat dulu penelpon berikutnya. Silahkan bagi para pemirsa, ya, kami persilahkan di 0811-39-010. Sekali lagi di 0811-39-010. Baik, kita jawab dulu. Sebelum adanya Adam, iblis taat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa lantas yang menjadikan iblis itu menyimpang? Pertama, kita katakan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis adalah sifat. Ya. Sifat atau syaitan. Ya, itu adalah sifat, bukan namanya. Ya, bukan namanya. Dia adalah dari jin sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Kahfi. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ya. Kana minal jin. Dahulu ya sebagaimana dalam suratul Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Dia fasik. Baik, lantas apa yang menjadikan setan ini atau iblis ini menyimpang? Karena dia sombong. Ya, bukan ada yang menggodanya, tapi karena dia sombong. Ya, apa? Maka Allah mengatakan aba wastakbar. Enggan dan sombong. Kenapa? Dia menganggap dirinya lebih hebat dari ya Adam alaihi salatu wassalam. Adam diciptakan dari tanah, aku dari api, aku lebih baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ya, apakah jin juga salat? Iya. Jin juga salat. Ya, karena syariat ini Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins." Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Berarti jin dan manusia ini yang diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian hisab ini semua akan dihisab. Hatta hewan. Maka sebabnya Allah Azza wa Jalla sebutkan di akhir surat An-Naba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yunzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kenapa? Karena dia melihat hewan-hewan setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijadikan tanah oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Jadi semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa ya yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini di 0811-39-010. Sekali lagi di 0811-39-010. Baik, kita ambil pertanyaan berikutnya. Kita makmum terlambat, imam baru membaca Al-Fatihah, apa tidak perlu baca iftitah atau tidak? Jazakallah khair. Kita katakan kalau masih ada kesempatan baca iftitah dulu baru baca Al-Fatihah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana Ustaz bila sudah terlanjur zina tapi sudah taubat? Apakah tetap dosa besok di akhirat ditimbang? Bisa dihapus dosanya setelah bertaubat? Man taba taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat dengan taubat dan nasuha, Allah Azza wa Jalla akan terima taubatnya. Kemudian ya akan nampak tetap catatan tersebut ya, akan nampak. Kecuali ya kurang dari 6 jam langsung kita bertobat, itu akan dihapus catatannya oleh malaikat. Tapi sudah berlalu bertahun-tahun baru kita bertobat, catatannya tetap ada, tetapi akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Pada waktu salat, setiap bangun dari ruku, lutut kaki sering berbunyi, apa hukumnya? Tidak ada masalah, yang penting jangan sengaja dibunyikan. Wallahu taala ala wa alam. Apa yang harus dilakukan jika menabrak kucing? Ya, membuangnya atau menguburkannya. Kita katakan ya, enggak ada masalah, enggak diurus. Yang penting jangan menjadikan orang terkena baunya saja. Dan ini adalah suatu khurafat kaum muslimin, kalau nabrak kucing luar biasa diperhatikan, tapi kalau menabrak manusia maunya hilang, lari dari tanggung jawab. Ini musibah ini, wallahu taala ala wa alam. Apa hukumnya? Baik, sudah ini. Benarkah Nabi Ibrahim mempunyai banyak anak, dan kenapa hanya Nabi Ismail dan Ishak yang disebutkan dalam Al-Quran? Tidak ada urusan kita ini, mau disebut siapa saja oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini pertanyaan tidak ada gunanya. Allah Ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini, yang ingin berdialog interaktif, ya, kami persilahkan di 0811-390110. Sekali lagi kami persilahkan di 0811-390110. Baik, pertanyaan berikutnya. Orang punya indera keenam atau indigo, katanya bisa melihat jin. Apa itu benar? Ya, kita katakan bahwasanya bisa benar, bisa salah. Kenapa? Tidak ada dalil yang menetapkan hal tersebut. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini, yang ingin berdialog interaktif, kami persilakan di 0811-390110. Sekali lagi, kami persilakan di 0811-390110. Silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung pada kesempatan malam hari ini, jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, supaya lebih bermanfaat. Ya, kami tunggu di dialog interaktif di 0811-390110. Sekali lagi di 0811-390110. Silakan bagi para pemirsa, kami masih menunggu, ya. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Bagaimana Ustaz katanya orang yang kena santet atau guna-guna itu? Baik, itu saja. Karena kita sering seperti itu, terus kita bawa ke dukun seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita katakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam suratul Baqarah, wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Jadi adanya santet, adanya guna-guna ini benar, tetapi itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah. Maka oleh karena itu kita bisa percaya. Maka cara mengobatinya kembali dengan Al-Quran dan Sunnah, doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan datang ke dukun. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami persilahkan di 0811-390110. Sekali lagi kami persilahkan di 0811 390110. Saat di Jabal Nur banyak jamaah berdoa salat di sana, apakah ada syariatnya? Tidak ada syariatnya. Dan inilah sebab terjadinya kesyirikan. Tatabbu'ul athar, mencari bekas-bekas dan peninggalan-peninggalan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita ikut makan daging akikah anak sendiri seperti daging kurban? Boleh, karena tidak ada yang melarang sama sekali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini, kami persilahkan di layanan telepon 0811 390110. Sekali lagi, kami persilahkan di 0811 390110. Silakan bagi para pemirsa ya, di 0811 390110. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menyikapi orang tua kita yang agak keras? Baik, kita angkat. Ya, halo. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz, apabila kita menguburkan jenazah selesai penguburan, itu apakah ada doa khususnya, Ustaz? Baik, itu saja. Ya, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Kita katakan jelas ada doa khususnya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sunan Nabi Daud, "Istaghfiru li akhikum." Mintakan saudara kalian ampunan. "Was'alu lahu tathbit." Mintakan dia ketetapan. "Fa innahu al-ana yus'al," karena sekarang dia ditanya. Allah taala ala wa alam. Kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Menjelang subuh itu seringkali kita diperdengarkan di masjid-masjid itu diperdengarkan sholawat tarhim gitu ya. Itu bagian dari kita atau bukan seperti itu ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita katakan Islam hanya mensyariatkan azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Idza hadhara ahadukum as-shalah falyu'adhdhin ahadukum." Apabila tiba waktu salat, hendaklah azan. Maka baca Quran pun tidak ada sebelum azan, apalagi tarhim. Ya, ini adalah ibtida', dibuat-buat. Dan ini dipopulerkan di Mesir, sama sekali bukan dari Islam, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat. Bahkan imam yang empat pun tidak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menyikapi orang tua yang keras apabila kita perkenalkan sunnah? Sabar. Ya, kita memang perlu waktu dan doakan dia mendapatkan hidayah. Allah taala ala wa alam. Bolehkah kita menjenguk orang sakit hanya mau saja ke dukun dengan penuh bid'ah dan kesyirikan? Kita katakan jenguk dia, doakan dia dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalallahu alazim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiaka 7 kali di atas kepalanya. Jikalau memang ajalnya belum tiba, maka dia akan cepat sembuh. Dan nasihati dari saat dia sakit itu harus kembali kepada Allah azza wajalla, bukan kembali kepada dukun. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana menyikapi istri yang sulit menerima masukan secara langsung disampaikan ya dan disampaikan ke orang lain juga tetap keras, selalu memenang sendiri? Kita katakan, disinilah perlunya suami bersabar. Karena Nabi SAW mengatakan, "Istausu bin nisa'i khayra." Ingatkan wanita itu dengan baik, dengan lembut. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811 390110. Pertanyaan berikutnya, bila menikah beda agama, apakah diperbolehkan? Agama apa dulu? Yahudiyah, Nasraniyah, perempuannya, sebaiknya jangan, karena para ulama melarang. Karena diperkenankan dengan syarat-syarat yang sangat berat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, kemudian pertanyaan dari SMS. Ustaz, bagaimana hukumnya jarang mandi? La ilaha illallah. Ini musibah ini. Ya, orang Islam harus pembersih. Apa kata Nabi SAW? At-tuhuru syatrul iman. Bersih itu adalah separuh dari iman. Ya, maka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan sahabatnya ketika Jumat mandi. sampai Nabi mengatakan ghassalul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat wajib atas setiap yang sudah baligh. Maka enggak pantas orang Islam bau, busuk, ya jarang mandi. Ya kalau orang yang di hutan, yang di gawah itu mungkin cocok. Orang-orang primitif. Ini muslim. Ya. Apalagi menghadap Allah Azza wa Jalla diperintahkan untuk berwudu. Wa hakadha wallahu ta'ala ala wa alam. Ini ada-ada jasa jadi pertanyaannya. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, ya, kami persilakan di 0811 390 110. Sekali lagi di 0811 390 110. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini, kami persilahkan di 0811 390 110. Sekali lagi di 0811 390 110. Baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.